tak bisa bawa kau pergi ke ujung dunia. Sayang aku tak mampu berikan kamu kemewahan. Sayang aku tak bisa bawa kau pergi ke ujung dunia. Sayang aku tak mampu berikan kamu kemewahan. Aku hanya mampu bawa kau pergi ke ujung dunia. Sayang aku tak mampu berikan kamu kemewahan. Sayang aku tak bisa bawa kau pergi ke ujung dunia. Sayang aku tak mampu berikan kamu kemewahan. Aku hanya mampu berikan semua yang ada di hatiku. Ku yakinkan untuk membuatmu bahagia. Sayang aku tak mampu.